Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu bayani adadi su'abil iman wa afdariha wa adnaha wa fadilatil haya wa qawnihi minal iman. Bab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bayan, penjelasan adad tentang jumlah su'ab, jama' dari su'bah, su'ab dari cabang-cabang iman, wa fadhaliha wa adnaha, dan penjelasan mana cabang iman yang paling afdal dan mana yang paling rendah. Wa fadilatil haya, dan juga bab ini menjelaskan tentang keutamaan haya, sifat malu. Wa qawnihi wa qawnil haya minal iman, bahasa yang malu yang hakiki itu termasuk dari cabang iman. Qala rahimahullahu ta'ala, babu bayani adadi su'abil iman, beda antara su'abul iman dengan arkanul iman. Arkanul iman sittah, rukun iman ada enam. Apa sama rukun iman? Rukun iman ada enam. Aliman billah, kemudian yang kencang tambah hujan, wa malaikatihi, kemudian wa kutubihi, kemudian wa rusulihi, kemudian wa yaumil akhir. Nah, khairu syarri wa aliman bil qadar. Itu arkanul iman sittah, enam. Adapun syu'abul iman, cabang-cabang iman katsirah. Arkanul iman wajibul wujud, iya, harus ada pada seorang muslim. Idza ikhtalla wahidun minha, sampai cacat salah satunya, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak beriman kepada satu di antara rukun iman, dia kafir. Tidak ada pada satu di antara rukun iman, maka dia bukan mukmin, bukan muslim. Adapun su'abul iman, itu ada yang wajib, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang iya mustahabbah. Dan jumlahnya banyak. Qala wa afdaliha, yang paling afdalnya ini nanti kita baca adalah qaulu la ilaha illallah. Wadnaha, yang paling rendah nanti kita dapatkan, yakni menghilangkan gangguan dari jalan. Wa fadilatil haya, dan penjelasan keutamaan sifat malu, malu yang hakiki, malu yang hakiki yakni yang menyebabkan seorang melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dan bahwa saya malu termasuk daripada iman. Qala, berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Siapa kuliah Imam Muslim? Miqdad? Abul Hussein, di antara muhaddis Iya, penulis kitab yang juga akunnya Abul Husain siapa? Dan lebih cepat Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi juga Abul Husain. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Ubaidullah ibn Sa'id wa Abd ibn Humaid qala haddathana Abu Amir al-Aqadi qala haddathana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar. Ya, Abdullah bin Dinar, di tabaqat beliau ada juga bin Dinar dan juga thiqah. Man Muhammad, contoh hadis maklum di tabaqat Abdullah bin Dinar ada bin Dinar yang lain dan dia thiqah juga. Well, masalah ya, Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Qala kata beliau Abdullah bin Dinar an Nabi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Ya, al-bid'u itu bilangan 3 sampai 9. 70 sekian cabang. Kalau rukun iman ada 6. Kalau su'abul iman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 sekian cabang. Qala wal haya'u, dan sifat malu syu'batun minal iman, termasuk cabang dari keimanan. Ya, sekali lagi, al-haya maksud dimaksud adalah haya al-haqiqi, malu yang hakiki, yakni yang benar-benar terpuji, yaitu yang menyebabkan seorang melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wal haya yang hakiki ada dua, ada yang gharizi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada dia sejak lahir, iya dia bersifat malu. Dan ada yang muktasab, muktasab yang didapat dengan sebab usaha, dengan sebab ilmu. Ketika dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia malu. Malu dia, iya, menampakkan dirinya di hadapan Allah dan berbuat maksiat kepada Allah. Malu kepada Allah yang telah banyak memberi nikmat kepada dia, kemudian dia bermaksiat kepadanya. Iya, ini malu yang dikatakan Rasulullah SAW su'batun minal iman. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala haddathana Zuhair ibn Harb. Wain Yusuf. Mana Yusuf? Ha, siapa kunyahnya? Abu Haytham. Qala haddathana Jarir an Suhail an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 sekian cabang. Aw bid'un wa sittuna su'bah, atau 60 sekian cabang. Qala fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdalnya adalah qawlu la ilaha illallah. Wa naha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan yang mengganggu kaum muslimin, kaum mukminin di perjalanan mereka, di jalan mereka. Qala wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Hadis ini adalah dalil ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan masalah iman. Dalil yang perlu kita ingat, yang termasuk dalam prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah hadis ini. Apa kaitannya dengan masalah iman? Hadis ini Her, biar cepat Her. Iya, terkait dengan ta'rif al-iman. Al-iman indah di sunnah jamaah adalah iman itu adalah al-i'tiqad bil-qalbi, al-iqrar bil-jinan, keyakinan dalam kalbu, wal-qawlu bil-lisan, ucapan dengan lisan, wal-amal bil-jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Tidak cukup semata dengan lisan, dan tidak cukup semata-mata dengan kalbu. Harus ada keyakinan dengan kalbu, ucapan dengan lisan, dan dibenarkan oleh anggota badan dengan amal-amal saleh. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisal imanu bitahalli wala bitamanni, walakin al-iman ma waqara fil qalbi wasaddaqathu al-amal. Iya, ucapan beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fafdaluha qaulu la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya al-iman itu adalah al-qaul bil lisan. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadnaha imatatul adani tariq. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk iman adalah al-amal, amal dengan anggota badan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Amal dengan anggota badan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu cabang dari iman. Wal haya mahalluha al-qalb. Ini menunjukkan bahwasanya ia termasuk dari iman adalah al-i'tiqad. Iya, keyakinan kalbu, amalan kalbu termasuk daripada iman. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Fadhabarakallahu fikum.